Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wassalamu tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali berjumpa dalam sajian spesial acara Bincang Indah bersama Al-Ustadz Mukhtar Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah akan mengangkat sebuah tema, indahnya beramal di usia muda sebelum usia senja menyapa. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kami di studio Radio Indosiar pada kesempatan hari ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Faki. Ya, Masya Allah Ustaz, jazakumullah khair sudah berkenan hadir ya, di studio Radio Indosiar. Iya, Alhamdulillah juga ini. Masya Allah ya. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Perjalanan lancar Ustaz? Perjalanan sangat lancar. Baik, ya. Masya Allah. Mas Waki baik-baik juga kan? Alhamdulillah. Iya, baik. Baik Ustaz, untuk materi hari ini tentang indahnya beramal di usia muda sebelum usia senja menyapa. Betul. Ini menarik sekali sebab dahulu waktu masih kecil itu Ustaz, ana sering mendapati ibarat-ibarat seperti bahwa menuntut ilmu di masa muda itu seperti mengukir di atas batu, Masya yeah. Allah. Kemudian menuntut ilmu di masa tua itu ibarat mengukir di atas air. Begitu Ustaz yeah. ya? Memang benar. Masya Allah. Memang benar. Artinya peribahasa itu bukan apa ya, bukan dibuat begitu saja, tapi memang peribahasa itu dibuat oleh ya kalimat hikmah itu ya. Kalimat hikmah. Kalimat nanti. Hikmah itu diambil dari pengalaman yang sudah sangat lama. Ya. Masya Allah. Nah, jadi memang atas dasar pengalaman gitu. Betul, itu artinya itulah buah dari pengamatan terhadap kehidupan. Manusia memang disuruh untuk mengambil suatu pembelajaran. Tapi Ustaz, barangkali ada mukadimah dari antum terkait tema kita di pagi hari ini. Fadhal. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar yang berbahagia, Radio Indah